Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minan nar ayuha talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan puji sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita, melimpahkan tauhid wa taufiknya kepada kita, yaitu hidayatul qabul haq, hidayah untuk bisa menerima al-haq. Dan ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena kenikmatan ini hanya hamba yang terpilih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Khawalifiddin rahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita hendaknya senantiasa mengingat hal ini, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya yang besar ini. Khawalifiddin rahmatullahi wabarakatuh jami'an wa barakallahu fikum. Masih berkaitan pembahasan kita tentang waliyun nikah. Terakhir kita membaca hadisnya Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la nikah illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali atau dengan idnul wali. Ikhwali fiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Setelah kita sebutkan beberapa masail berkaitan dengan syarti apa dengan wali, yang pertama berkaitan dengan syartiyatul wali fin nikah lil mar'ah, kemudian na'am barakallahu fikum pembahasan tentang isfarul wali ya ala mauliyatihi namarakallahu fikum, yaitu seorang wali memaksa ya wanita yang diwali namarakallahu fikum. Ya qali bitah marakumullah. Kemudian yang termasuk yang kita telah bahas pula adalah tentang adlul wali, Nah, warakallahu Abdul Wali. Ya kali bidintah warahmatullah, dan masih menyisakan berapa pembahasan lagi yang insya Allah kita akan lanjutkan setelah kita baca hadis yang kita baca kemarin. Nah, warakallahu. Kali bidintah warahmatullah, yaitu hadisnya Abu Furdah ibn Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari bapaknya itu Abu Musa al-Ash'ari. Man hafizul hadis falyaqra. Labas. Ziyadah ya Allah. Khani fiddin rahimah wa rahmatullah. Kita namara kalau baca hadis berikutnya. Dan ini masih ada kaitannya dengan apa? Dengan pembahasan kita namara kalau fikum. Dan kelanjutan dari pembahasan kita berkaitan dengan wali. Kita taruh di bawah ya, pembahasan hadis yang akan kita baca ini. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ayyu imra'atin nakahat bi ghairi idni waliyha fanikahu batilun. Khalifatul Rahman rahmatullah. Siapapun wanita yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil. Khalifatul Rahman rahmatullah. Di sini ambarakallahu fikum wadih. Fistirati atau syartiyatul wali fi nikah lil mar'ah. Wadih, na'amu'arakulah. Sangat jelas na'amu'arakulah. Fikum liukan akan dipersyaratkannya izin seorang wali nih, dalam pernikahan bagi seorang wanita. Dan historis sebagai bantahan bagi pihak yang mengatakan bahwasanya nih, wanita itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya khalifatul rahmah rahmakumullah. Nah. Dikarenakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak wanita, entah sayyib, entah bikr, al-baligh al-aqilah al-hurrah, entah bikr as-saghirah. Ya. Enggak ada penjelasan kalau na'warakallahu fikum dia sudah na'warakallahu fikum balik ya, maka bisa ya, enggak pakai wali. Ya. Khalifatul rahmatullah. Baru kalau dia saghirah, masih kecil, baru adanya wali. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ayyuhum ra'atin. Siapa saja wanita. Ya khalifatul rahmatullah. Nahat bi ghairi idni waliha, yang menikah dengan tanpa izin walinya, fa nikahu batil. Ya, di dalam pembahasan ilmu usul ya, ikhwali fitun rahmah rahmatullah, terkait dengan istilah fasid dan batil. Ya, itu hukum asalnya keduanya maknanya sama, ya kan? Ya fasid, ya batil. Batil, ya fasid, kan itu ya, na'am warakallahu. Tapi dalam, ya, dua bab. Salah satu di antara bab ini. Nah, antara fasid dan batil dibedakan. Ikhwali fitun rahmah rahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Anda bisa rujuk di Nawarakal Kitab Usul Min Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hal itu. Isyaratkan hal itu. Ya qali bi tambah makmum. Fa in takhala biha, kalau ya seorang lelaki telah takhala biha. Naam. Ya qali bi tambah makmum. Telah masuk pada wanita tersebut. Ya. Artinya wanita tersebut sudah diserahkan oleh walinya kepada seorang laki-laki. Namaratulahikum falahal mahr. Maka bagi wanita tersebut ya berhak untuk mendapatkan mahar bimastahalla min farjiha, karena terhalalkannya ya nam farjinya. Khalifat rahimakumullah. Fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliyalah. Kalau mereka berselisih, istajaru, ya, dan ini merupakan isyarat namarakallahu fikum ketika walinya, ya, awal, ya, mana'ah, ya, dia tidak mau namarakallahu fikum menikahkan. Fasultan waliyun liman la waliyalah. Maka sultan itu adalah wali, penguasa, pemerintah itu adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Ya qali bi rahmatullah. Akhrajul arba'ah illa an-Nasa'i wa sahha wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis salih dari hadis ini na'am barakallahu fikum, berkaitan dengan pembahasan ya perwalian dalam nikah, sebagainya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada beberapa perkara yang perlu kita ketengahkan kembali atau ketengahkan amarakallahu sebagai kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Ya qali bi rahmatullah. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan perkara ini adalah man humul wali. Ya qali bi rahmatullah. Sehingga nanti amarakallahu fikum seorang wanita itu amarakallahu enggak bingung. Ya, yeah, kepada siapa ia serahkan urusannya. Nawarakallahu. Khalifatin rahmatullahi man humul wali. Ya khalifatin rahmatullahi. Auliyaul mar'ah alladhi yahiqqu lahu tazwijuha huwal 'asabah. Wali-wali wanita yang berhak untuk menikahkan wanita tersebut adalah al-asabah. Naam. Hum aqaribuha dzukur. Mereka adalah kerabat-kerabat laki-laki wanita tersebut. Min jihati abiha. Dari jalur bapaknya. La min jihati ummiha. Bukan dari jalur ibunya. Ya. Jadi namarakallahu seorang itu kan punya bapak, punya ibu ya. Namarakallahu fikum. Dari jalur bapaknya. Ya. Kali fitnah makumah. Berarti namarakallahu fikum misalnya. Ya. Yang berhak jadi wali. Itu adalah bapaknya. Jelasin namarakallahu fikum. Bapaknya. Terus kakeknya yaitu Abul Ab. Ya, yeah, Abul Ab. Ya khalifat entah merahmukum. Ya. Yeah. Dan ke atas nambahin wa in alau nawarakallahu fikum. Kemudian termasuk yang dari jalur bapaknya nawarakallahu fikum, saudaranya. Nawarakallahu fikum. Yang pertama sekandung. Ya, yeah, sekandung. Ya. Yeah. Kemudian ya kalifitnaku termasuk saudaranya, saudara si ibu, apa saudara si bapak. Kalau si ibu enggak masuk, karena apa? Dia jalur ibu. Nah, warahmatullah. Jelas ya. Kalifitnaku rahman warahmatullah. Nah, termasuk nomor pamannya, yaitu saudara bapaknya, pokoknya dari jalur bapaknya, pamannya. Nggih, ya kalifitnaku masuk di situ paman sekandung, nggih, dan paman sebapak. Kalau paman si ibu enggak masuk karena dia bukan asoba. Iya. Ya khalifatullah rahman wa rahmukum. Demikian pula amarakallahu fikum dari jalur dirinya anaknya yang laki-laki karena dia asobanya. Iya. Ya khalifatullah rahmukum juga amarakallahu fikum cucunya. Iya. Ibnul ibni nawarakallahu fikum. Meskipun nazil nawarakallahu fikum. Itu juga ya, ya berhak untuk mendapatkan, ya berhak untuk menikahkan seorang wanita. Khalifatnya juga namarakallahu fikum anak saudara, ya sekandung atau sebapak. Namarakallahu fikum. Kemudian anak paman, baik sekandung maupun sebapak. Jelas ya, itu asobah namanya. Khalifatnya fikum. Wahada madhabul jamahir. Ini adalah madhabnya jumhur. Illa khilafan li Abi Hanifah. Khilafan li Abi Hanifah. Fa indahu, menurut Abu Hanifah, yang berhak menjadi wali adalah aqaribu ummiha. Ya. Yeah. Aqaribu ummiha, yaitu kerabat-kerabat ibunya. Nah, yang laki-laki. Ya, jelas laki-laki. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, khalifatnya rahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik bapaknya, ibunya, ya, kakeknya, ibunya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Atau, nah, warahmatullahi wabarakatuh, saudara, ibunya, dan jalur itu menurut Imam Abu Hanifah wa'alam bisawab. Ya. Qalifatun rahmatullah. Wassahih kul jamahir. Ya. Yang sahih adalah nawarakallahu fikum pendapat jumhurul ulama. Qalifatun rahmatullah. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi tartibihim. Dan terkait dengan urutannya, siapa yang paling berhak na'amaratullahi wabarakatuh telah berselisih. Iya, yeah, para ulama tentang hal itu. Ya khalifatun rahmatullah. Nah. Pendapat yang pertama. Pendapatnya ulama Hanafiyah. Hanafiyah. Pengikutnya Abu Hanifah. Kata mereka, hakum yang paling berhak adalah abna'ul mar'ati wa abna'uhum. Yang paling berat itu adalah anaknya. Nye. Dan cucunya. Summal ab. Kemudian bapaknya. Nye. Summal jad. Kemudian kakeknya. Nye. Khalifatun rahmukumullah. Summal ikhwah. Summa abna'ul ikhwah. Summa al-a'mam. Summa abna'ul a'mam. Wallahu a'lam bishawab. Ini demikian disebutkan dalam kitab. Naam. Sahih fi sunnah. Naam. Pendapat yang kedua. Pendapatnya al-malikiyah. Ahakum yang paling berat di kalangan mereka. Yang pertama adalah al abna, anak-anak, anak-anaknya, ya. Summa abna'uhum, cucu-cucunya. Summal ab, summal ikhwah, perhatikan apa urutannya nawar. Summal ab, summal ikhwah. Summa abna'uhum Summal jad jad terakhir. Nah, barakallahu fikum. Naam. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Syafi'iyah. Ahakum yang paling berhak dari mereka adalah al-ab. Ya. Summal jad. Summal ikhwah. Summa abna'uhum. Summal a'mam. Summa abna'uhum. Nih, pendapat yang ketiga ya. Kemudian pendapat yang keempat, pendapatnya Hanabilah. Indal Hanabilah, ahakuhumul ab, yang paling berhak adalah bapak. Summal jad. Summal abna. Nah, jadi beda ya. Beda dengan urutannya apa? Urutannya nawaraqlafum imam syafi'i. Nawaraqlafum. Summa abna'um, cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Summal ikhwah. Summa abna'uhum. Summal a'mam. Summa abna'uhum. Nawaraqlafum. Kemudian saudara-saudara. Ya, kemudian anak-anak saudara, kemudian paman, kemudian anak-anak paman. Kali fitnah min rahmatullah. Nah. Kali fitnah rahmatullah. Adzabit dalam perkara ini na'barakallahu fikum adalah bahwasanya yang berhak untuk menjadi wali seorang wanita adalah pihak-pihak dari kalangan kerabat wanita yang laki-laki yang memiliki kedekatan yang pertama ya, dan memiliki sifat ya kasih sayang yang kuat gitu lah. Nah. Jadi karena itu dia sangat bersemangat untuk supaya wanita tersebut mendapatkan kebaikan. Itu namanya. Disebutkan di sini al-dhabit fil wali al-qurabat wal hirsi ala maslahatil mar'ati wa ri'ayatiha. Naam. Dhabitnya adalah bahwasanya wali itu na'amaraqallahu fikum hendaknya orang yang memiliki hubungan kerabatan yang memiliki semangat ya agar mauliyahnya itu mendapatkan kemaslahatan. Na'amaraqallahu fikum. Wala raib dan tidak diraukan annal ab akrabul awliya, bahwasanya bapak itu adalah wali yang paling dekat. Wa aktsarum hunuwan wa ra'fatan. Dan bapak ini na'amaraqlafum yang paling sayang ya terhadap anak perempuannya kan ya. Kalau dipintah makum enggak dilakukan lagi na'amaraqlafum. Wa yalihi al-jadd. Ya. Dan berikutnya adalah bahkan kakek na'amaraqlafum terkadang itu lebih besar cintanya daripada bapaknya sendiri. Ya, kakek. Sehingga khonitun atasatu ini na'amaraqlafum fikum pendapat yang paling mendekati na'amaraqlafum fikum sebagaimana disebutkan dalam kitab apa Sahih Sunnah adalah pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya Imam Ahmad. Na'amaraqlafum fikum. Ya khalibitun hamakum. Ya. Yeah. Sebagaimana beliau ditegaskan di sini, fa arjahul aqwal fi nadhari yaitu fi nadhari al-mu'allif na waraqlahu fi qaul asy-Syafi'i, qaul asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, yeah. Yaitu pendapat Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ya. Sembal Hanabilah. Kemudian pendapatnya ya, yeah, ulama Hanabilah. Ya khalifatun rahmatakumullah. Sehingga na'amarakallahu fikum yang berhak untuk na'amara menikahkannya, na'amarakallahu fikum, ya bapaknya na'amarakallahu fikum. Ketika ada bapaknya, kalau na'amarakallahu fikum, yang lainnya tidak boleh mengambil haknya. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatakumullah. Rahmatakumullah. Nah. Khalifatun rahmatakumullah. Sekarang ya khalifatun rahmatakumullah, pembahasan berikutnya terkait dengan syurutul wali. Syarat-syarat wali. Yang pertama, al-Islam. Yang pertama al-Islam. Ya, syarat seorang wali adalah dia harus beragama Islam. Khalifatun rahmatakumullah. Naam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala dalam syarahnya, ketika menyebutkan faedah dari hadis la nikaha illa biwali, beliau mengatakan amarakallahu fikum ishtiratu an yakuna min dawil wilayah al-mar'ah. Dalam hadis ini terdapat ya faedah dipersyaratkannya bagi seorang wanita ketika hendak melakukan akad adanya wali na'amarakallahu. Wala hadza, kata beliau, wa ala hadza fala yuzawwijul kafir al muslimata. Nah, terus ini na'amarakallahu fikum tidak diperkenankan na'amarakallahu fikum seorang yang kafir menikahkan wanita muslimah. Na'amarakallahu fikum. Jadi ya dipersyaratkan harus Islam. Na'amarakallahu fikum. Allah Subhanahu berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Hadza huwa. Kaum mukminin, baik laki-laki maupun wanita, sebagiannya adalah wali atau sebagian yang lain. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Sementara orang-orang kafir, sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Sehingga na'amarakallahu fikum, orang kafir enggak bisa menjadi walinya iya, wanita muslimah. Na'amarakallahu fikum. Ini satu persyaratan. Persyaratan yang kedua, az-zukurah. Az-zukurah. Harus laki-laki. Dan ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama. Na'amarakallahu fikum. Yang ketiga, al-aql. Yang ketiga, al-aql. Dikarenakan amar kedengannya, seorang wali tahu kemaslahatan yang akan diperoleh oleh mauliahnya. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatakumullah. Ada kemaslahatan atau tidak? Iya. Itu na'amarakallahu fikum. Wali tahu ketika dia mah berakal na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatakumullah. Nah, kalau safih na'amarakallahu fikum maka wujudu ka'adam. Iya, safih na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatakumullah. Yang berikutnya yang keempat, al-bulu. Harus balik. Na'amarakallahu fikum. Dan ini merupakan syarat yang ya diambil dari kebanyakan para ulama. Na'amarakallahu fikum. Ikhwalifitun rahmatullah. Wawa syaratun inda aksari ahli al-ilm. Buluk. Ikhwalifitun rahmatullah. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah al-hurriyah. Al-hurriyah, merdeka. Ya, dikarenakan ya orang yang statusnya budak, tasarrufnya amarakallahu nakis. Ya, tasarrufu nakisun. Kalau posisinya amarakallahu fikum budak, naurakallahu fikum. Sehingga harus dipersyaratkan, dipersyaratkan harus dia seorang yang merdeka, bukan posisinya sebagai budak. Khalifatun rahmatullah. Wastarad Asy-Syafi'i wa huwa riwayatun an Ahmad al-adalah fil wali. Dan Imam Syafi'i demikian pula riwayat dari Imam Ahmad mempersyaratkan harus adil. Adil itu bukan fasik. Ya, sehingga kalau ada orang yang fasik, zahiru fiski, ya, fasik, jelas-jelas kefasikannya, enggak layak jadi wali. Nam inda nawarakallah Imam Syafi'i wa riwayah an Ahmad. Khalifat rahmatullahi wabarakatuh. Alasannya, li'annau la yu'manu ma'adamil adalah ay alla yahtawlah al-kuf. Nawarakallah. Karena tidak dirasa aman. Ketika seorang wali itu tidak adil, nawarakallah, tidak memiliki keadilan, ya, untuk bisa memandang, ya, calon suaminya tadi sebagai seorang yang sekufu dengan wanita tadi. Dan apa al-kuf'u itu nam yang diiktibar yang paling besar ada terkait dengan agamanya. Nah, enggak semata-mata hartanya, kedudukannya, enggak. Tapi yang paling nam barakallahu fikum di jadi pegangan itu adalah nam barakallahu fikum agamanya. Ya kharibit mahmukum. Itu nam patokan ya al-kafa'ah. Nah, barakallahu. Patokan kafa'ah itu dilihat dari apa? Agamanya. Khaibit Mbahmukum. Jika misalnya Namaraklaw enggak kaya, tapi agamanya bagus. Itu sekufu Nam sudah. Namaraklaw. Ya. Ya Khaibit Mbahmukum. Nah. Karena Rasulullah SAW, ya, dari dua belah pihak, baik dari wanita, dari sisi wanita, maupun dari sisi apa? Dari sisi laki-laki. Itu yang diberatkan pada apa ya? Agamanya. Dari sisi wanita, Namaraklaw Fikum, Rasul mengatakan, ya, latung kahul mar'atu illah apa bisa apa bibi arfaat ya min arfaat wanita itu enggak dinikahi karena kecuali karena empat perkara. Yang pertama karena apa? Nawarakallah, karena jamilnya. Yang kedua karena apa? Hartanya. Yang ketiga karena nasabnya, ya, kedudukannya. Yang keempat karena apa? Agamanya. Kata Rasul, "Wasfar bidatit taribaj." Kan itu ya. Ya kalimatnya. Jadi di situ tekankan sama agama sehingga patokan kafa'ah dalam hal ini adalah agama. Itu yang paling besar. Kalau misalnya amarakallahu dapat semuanya, zen, bagus amarakallahu fikum. Iya. Sing apa perempuannya mempelai perempuan wanitanya amarakallahu fikum cantik, sugih, ya. Keturunan bagus, agamanya bagus, zen amarakallahu fikum. Iya. Suami pun demikian amarakallahu fikum. Iya, Rasul mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu. Nah, kalau datang padamu orang yang kamu ridhoi agamanya, bukan hartanya loh ya, nawarakallahu. Ya khalifat nahmukum, bukan hartanya. Nah, di sini nawarakallahu itu butuh orang yang betul-betul bisa melihat ini nawarakallahu. Orang yang safi ya enggak bisa nawarakallahu fikum. Orang yang fasik, yang penting soge kan itu. Enggak ngerti. Bisa jadi ini soge tapi fasik juga sama dia, sama dengan dia. Kasihan nawarakallahu perempuan. Itu enggak kufu. Nggih. Yeah. Ya khalifat nahmukum, makanya di termasuk di apa dipersyaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahutaala juga Imam Ahmad dalam satu riwayat harus adil. Nggih. Ya kharibit rahimahukum. Naam, maqal jumhur la yushtaru dzalik. Sementara jumhur tidak bersyarat. Nawaraqlaw. Nggih, ila nawaraqlaw ya sudah nawaraqlaw. Kalau bisa ya walinya ya di samping memenuhi kriteria di atas juga nam seorang yang adil itu yang zen gitulah, karena dengan keadilannya dia akan bisa nam barakallahu melihat kemaslahatan yang besar untuk mauliyahnya ya. Ya qaribitun rahmakum. Nah, ya qaribitun rahmakum. Kemudian nam barakallahu fikum pembahasan berikutnya sebelum kita membacakan faedah dari hadis-hadis di atas, na'am warakallahu fikum, adalah bolehkah seorang wali menikahkan dirinya sendiri dengan mauliahnya? Nah, bolehkah seorang wali menikahkan dirinya sendiri kepada apa dengan mauliahnya? Ya bingung toh. Kan gambarannya kita itu kan wali bapaknya. Assalamualaikum. Ya. Kan di antara wali itu kan ada ibnu ami. Makrum apa enggak? Enggak makrum. Boleh enggak nikah dengan dia? Enggak usah nikah sama saya. Nikah sama saya saja. Assalamualaikum. Ini dia. Ya. Boleh enggak dia menikahkan mauliahnya dengan dirinya sendiri? Ya. Ya kali khilaf dengan para ulama. Pendapat yang pertama, na'am warakallahu fikum, yaitu pendapatnya jumhur ulama. Pendapatnya jumhurul ulama. Minhum al-Auza'i. Wal-Thawri. Wa Abu Hanifah. Wa Malik. Wa Layth. Wa Ibn Hazmin. Ghairuhum ila anna man waliya amra imra'atin walam yakun min maharimiha walaki ila anna man waliya amra imra'atin walam yakun min maharimiha yajuzu lahu ayu zawwijha min nafsihi. Nawarakallahu'alaikum. Yajuzulahu ayu zawwijha min nafsihi idha radiyat bih. Walayahtaj ila ghairihi li zawwijahu. Nawarakallahu'alaikum. Yeah. Ya khalifatin rahmatullah. Boleh bagi orang yang menjadi wali seorang wanita dalam keadaan dia bukan mahramnya. Dia bukan mahramnya. Nawarakallahu. Jelas ya. Jadi di antara wali itu kan enggak semuanya mahramnya. Nawarakallahu. Kalau kita melihat urutan-urutannya tadi nawarakallahu fikum. Ya. Itu enggak semuanya mahram. Kan itu ya. Khalifat entah makmum boleh baginya untuk menikahkan ya wanita tersebut dengan dirinya. Ya khalifat entah makmum jika wanita tersebut ridha dan tidak butuh kepada orang lain untuk menikahkannya. Nah warahmatullah. Ya, yang penting dalilnya nah warahmatullah. Ya. Wastadallu mereka berdalil yang pertama qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah wanita-wanita yang belum punya pasangan di kalangan kalian dan orang-orang soleh nggih dari kalangan hamba sahaya kalian dan baik laki-laki maupun perempuan. Khalifat entah makmum. Ya. Faman. Ya khalifat rahmatullahi wa makmum. Maka di sini disebutkan amal maka barang siapa yang menikahkan na'warakallahu fikum sahaya perempuannya dengan dirinya na'warakallahu fikum atau na'warakallahu fikum mauliahnya dengan dirinya dan dia ridha faqad fa'ala ma amarallahu fi. Katanya begitu. Nawarakallahu. Walam yamna'illahu ta'ala min ayyakunal munkih. Ya. Munkih itu orang yang menikahkan. Ya. Huwa nakih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang. Orang yang menikahkan, dialah yang menikah. Ya nawarakallahu. Ini nawarakallahu. Saya membacakan ta'alinya saja nawarakallahu. Kemudian amar kedal yang kedua. Ini apa pembahasan agak riskan ya, Nawarakallah. Tapi saya harus menyampaikan, Nawarakallah. Ya. Hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyah wa ja'ala itquha sidaqha. Nah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam membebaskan Safiyyah, yaitu Safiyyah binti Huyai, dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Khalifatun rahimakumullah. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwaj maulatihi maulatahu min nafsihi. Ya kan? Dan di sini rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan ya maulahnya, yaitu Safiyyah, pria yang telah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya. Naam, yaqulibit rahimakumullah. Wa wal hujjatu ala man siwa. Ya, dan ini merupakan hujjah bagi selain orang yang apa punya pendapat selain ini. Naam barakallahu. Yaqulibit rahimakumullah. Kemudian barakallahu fikum, dalil yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha fi qouli ta'ala, dari Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa yastaftunaka fin nisa qul la yuftikum fihinna, dalam surat An-Nisa. Namun ini berkaitan dengan anak yatim. Ya, anak yatim perempuan yang diurus oleh seorang laki-laki dari kecil diurus. Namun barakallahu fikum, dia makan bersamanya, ditanggung sama dia sampai besar. Namun barakallahu fikum, laki-laki tersebut pengin sama dia, boleh enggak? Nawarakallahu fikum. Ya khalifat Allah marhamakumullah. Maka nawarakallahu fikum. Ya. Ya khalifat Allah marhamakumullah. Disebutkan ini, hiya al-yatimah takunu fi hijri rasul. Nawarakallahu fikum. Qad syarakathu fi malihi fayarghabu anha ay yuzawwija wa yaqra ay yuzawwija ghayrah wa yaru. Na'am barakallahu fik. Ya khalifat rahmakumullah. Naam. Dia enggak ingin na'am barakallahu menikahkan dengan orang lain. Na'am barakallahu. Tapi menikahkan kepada dirinya sendiri. Na'am barakallahu. Ya khalifat rahmatullahi. Nah. Wallah alam bisawab. Nah. Kemudian amarakallahu fikum, dalil yang berikutnya. An Sa'id bin Khalid anna Umma Hakim bintu Qarid qalat li Abdurrahman bin Auf. Ini contoh amarakallahu, contohnya. Innahu qad khatabani ghairu wahid. Telah melamar diriku tidak hanya satu orang, banyak orang. Fa zawwijni iyyahum. Apa? Wa zawwijni ayyuhum ayyuhum ra'ait. Naam barakallahu fik. Maka nikahkanlah kepada Allah saya dengan siapapun dari kalian mereka yang kamu pandang bagus. Naam barakallahu. Faqala, ya, maka Sa'id bin Khalid mengatakan, qala watazalini watazalina watazalina dzalika ilayya. Kalau gitu nikah saja sama saya. Nawarakallahu. Faqalat na'am. Kalau iya enggak apa-apa, sama kamu saja. Nawarakallahu. Qala qad zawwajtuka. Aku telah menikahi kamu. Nawar. Ya, jadi dia yang apa? Yang walinya dia menikahin amauliyah. Ya. Wala alam bisawab. Ini pendapat yang pertama, amar boleh seorang wali. Na'am barakallahu fikum. yang dia bukan mahramnya, nawarakallahu, menikahi mauliyahnya. Ikhwan fillah, pendapat yang kedua, nawarakallahu fikum, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa Dawud al-Zahiri ila annahu la yajuzu ay yuzawwija nafsahu min mauliyatihi bal yuzawwiju ghayruhu qalibit rahmakum. Tidak diperkenankan bagi seorang wali untuk menikahkan dirinya dengan mauliyahnya. Tidak boleh. Kalau memang harus seperti itu, na'amurakullahi wabarakatuh, menyuruh orang lain untuk menikahkan dirinya dengan mauliyahnya. Nam, bahkan dia harus, na'amurakullahi wabarakatuh, iya, menyuruh orang lain untuk menikahkan dirinya dengan mauliyahnya tadi. Na'amurakullahi wabarakatuh. Khalifatun rahmanah mukumah. Adapun hadis ya, yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahi Sofia itu dibawa pada kekhususan. Ya, kekhususan Rasul alaihi salatu wasallam menurut pendapat yang kedua. Sehingga enggak bisa dikiaskan, enggak bisa diterapkan pada selain Rasul alaihi salatu wasallam kata mereka. Tapi untuk dakwah khususi ya butuh dalil. Buta dalil kan itu ya. Dalilnya mana? Ya, apalagi sampai nam diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti itu. Nawarakallahu. Menunjukkan bahwasanya enggak ada nawarakallahu fikum dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah termasuk khususan Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga pada asalnya apa yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tasyri'. Ya. Itu pun syariat. Boleh nawarakallahu. Baik. Ya khalifat rahmakumullah. Kemudian alasan kedua amarakallahu fikum ya bahwasanya wali itu dikiaskan seperti hakim. Ya khalifat rahmakumullah. Hakim atau syahid amarakallahu fikum. Fala yajuzu ay yakuna nakih wal munkih. Kiasan alal hakim wa syahid. Nawarakallahu. Itu alasannya mereka. Alasannya nawar ulama-ulama Syafi'iyah. Enggak diperkenankan annakih dialah yang menikahkan. Nawar orang yang menikah dialah yang menikahkan. Nawar enggak boleh. Dikenakan nawarakallahu disamakan seperti hakim dan syahid. Ya. Yeah. Nawarakallahu. Ya qaribatun rahmakumullah. Maka nawarakallahu dijawab bahwasanya nam mengkiaskan hal ini dengan hakim atau syahid itu na'amarakallahu fikum dianggap fikiasun ma'al farik Allah alam biswa ya khalifitin rahmatullah sehingga al-qawlu bil jawaz bolehnya pendapat dengan bolehnya nam seorang wali menikahkan dirinya dengan mauliyahnya itu adhar lebih nam wadih nam warakallahu adamid dalil alal man'i dikarenakan tidak ada dalil yang melarangnya ya khalifatun rahmatullah sehingga kalau harus seperti itu ya cukup datangkan saksi nam warakallahu gitu ya harus ada saksi nam warakallahu ya khalifatun rahmatullah. Nah, amal qiyas al-hakim wa syahid fa qiyasun ma'al farid. Adapun qiyas ya, ini bersama apa dikiaskan dengan hakim atau syahid, maka itu adalah qiyas ma'al farid. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Khalifatun rahmatullah. Bisa dilihat di apa dalam kitab Na'amarakallahu fusaih fukusunah pembahasan yang kita sebutkan tadi. Nah, dari hadis ini nawarakallahu fikum dan hadis sebelumnya diambil faedah yang pertama. Ada musihat nikah bi ghairi wali. ya. Nikah dengan tanpa wali itu enggak sah, alias fasid. Ya, na'warakallahu. Ya, karibit rahmatullah. Yang kedua, na'warakallahu fikum. Ayyakuna al-wali. Labuta ayyakuna al-wali zarushtin. Ya, harus seorang wali itu, ya, yang rus sudah berakal, na'warakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah seperti yang kita sebutkan tadi terkait dengan syarat-syarat wali. Ya, harus berakal. Nah, warakallahu fikum. Nah. Kemudian amarakallahu fikum berikutnya istiratu ayyakuna min dawil wilayah al-mar'ah wala hadza fala yajuzul kafir. Namarakallahu, enggak boleh. Namarakallahu fikum menikahkan orang seorang muslimah dinikahkan oleh orang kafir. Kemudian faedah berikutnya annahu idza istama'a waliyani fa akthar fa quddimal aula minhuma fa huwal aqrab. Kalau berkumpul dua wali atau yang lainnya masing-masing pingin saya, maka yang didahulukan yang paling dekat. Ya, yang paling dekat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, pendapatnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad na'warakallahu fikum. Yang pertama bapaknya, kemudian kakeknya. Paling dekat sudah na'warakallahu fikum. Ya. Sudah dekat na'warakallahu fikum, bapak atau kakek inilah orang yang paling memiliki sifat sayang kepada apa? Anak perempuannya atau cucu perempuannya. Na'warakallahu fikum. Ya qalibitun rahmatullah. Kemudian amarakallahu fikum. Faedah berikutnya butlanu inkahil mar'a nafsaha bituni idni waliha. Batilnya pernikahan seorang wanita ya, yang dinikahkan oleh dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya. Dikauli alaih salatu wassalam, fanikah wa batil. Maka pernikahannya batil. Na'warakallahu fikum. Ya khali bikin rahmatku. Nah, kemudian amarakallahu fikum termasuk nam yang bisa diambil dari hadis ini namur anna law wakalat man yuzawwijuha minar rijali fa inna nikah batilun aidan. Khalifat bahmukum. Kalau yang pertama tadi wanita tersebut sendiri ya, wanita sendiri itu namanya yang menikahkan dirinya maka batil amarakum. Atau amarakallahu fikum ya, dia mewakilkan kepada orang lain dari kalangan laki-laki. Ya, dengan tanpa izin dari walinya, nama entah wali akrab atau wali abad, amarakallahu fikum. Ya. Ya kalau dia entah makmah, maka nikahnya juga batil. Ya. Baik itu yang di ya, minta sebagai wakil untuk mewali apa menjadi wali itu adalah kiai atau siapa saja nam ya, selain daripada amarakallahu walinya amarakallahu fikum dan tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil juga kata beliau amarakallahu. Kenapa? Bighairi idzin waliha, dengan tanpa izin walinya fa nikah wa batil, maka nikahnya batil. Berbeda kalau walinya yang minta pada orang lain, bukan dianya yang minta. Ya, kan beda ya na'warakallahu fikum. Jadi ada tiga masalah ya na'warakallahu fikum. Masalah yang pertama, dia sendiri yang menikahkan dirinya. Jelas ya, batil na'warakallahu fikum. Kenapa? ya dikatakan nikah wa batil. Enggak ada izin dari walinya. Ya, yang kedua amarakallahu fikum, wanita diminta sama orang lain dengan tanpa izin walinya amarakallahu fikum juga batil. Sekarang pembahasan dulu. Walinya yang minta kepada orang lain untuk amarakallahu menikahkan putrinya. Ya. Ya kali bin rahimallahu rahimakum. Disebutkan ini faedahnya. Wa anna lawakkalal wali man yuzawwija fa nikah wa sahih. Tapi kalau pihak wali yang meminta orang lain sebagai wakil dirinya, maka nikahnya sah. Li'annahu kana bi'idzni wali. Karena apa? Sudah ada izin dari wali, walinya. Ya. Khalifah bin Rahmatullah. Wa annahu, kata beliau, na'amu'alaikum. Ya Khalifah bin Rahmatullah. Ini untuk apa lafaz apa batil dan fasid ya nawarakallahu fikum wa anna la farqa fi ta'bir bainal batil wal fasid nih liqouli fa nikah wa batil nawarakallahu fikum nah kata beliau wa lam annal futlan wal fasad fi lisan syari' la farqa bainahuma. Ya, ketahuilah bahwasanya lafaz butlan wal fasad ya di dalam syariat itu tidak ada bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Nawarakallahu. Sekali lagi meskipun dalam bab pembahasan itu di dalam ilmu usul dibedakan. Untuk dua permasalahan ini yaitu masalah nikah biduni wali dan apa permasalahan kedua tentang ihram. Ya, orang yang murtad ya ketika melakukan ihram. Wallahu a'lam bishawab. Di saat ihram nawarakallahu. Wallahu a'lam. Kemudian amarakallahu termasuk faedahnya adalah annal awliya idza ikhtalafu fa inna sultan yakunu waliyan laha. Ya. Para wali jika mereka ikhtilaf ya, perselisih maka sultan penguasa menjadi wali bagi wanita tersebut. Dan ini amarakallahu fikum sebagaimana amarakallahu fikum pembahasan kita ya. Apakah langsung berkaitan dengan wali adl? Apakah langsung amarak ke sultan atau amarak ketika wali akrab itu adl amarak apakah harus berpindah ke wali yang abad? Ya. Maka qaulan indal ulama ya yang rajih yang kita rasikan kemarin adalah pendapatnya Hanafiyah na'amarakallahu fikum yaitu pindah ke wali ab'ad ya, baru ke sultan. Jadi akrab na'amarakallahu fikum ini yang pertama. Kalau adol na'amarakallahu fikum pindah ke wali ab'ad. Kalau mereka juga adol ya, semuanya na'amarakallahu fikum gak mau menikahkannya, baru na'amarakallahu fikum ke wali hakim wali bintah na'amarakallahu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa na'amarakallahu fikum menjadi ilmu yang bermanfaat. Apakah bapak tiri bisa menjadi lihat? Enggak bisa. Enggak bisa bapak tiri jadi wali. Bapak tiri itu bukan bapak. Orang lain. Ya. Bapak tiri itu kan gambarannya ya. Ya. Nah, dia itu robib. Kalau posisinya robibahnya. Ya. Bapak tiri berarti dia posisinya sebagai robibah. Enggak bisa jadi wali. Tawarakallahu. Gitu ya. Ya, walinya itu na'amarakallahu fikum bapaknya dia sendiri. Kalau sudah mati na'amarakallahu fikum ya yang apa dari asobahnya dia. Na'amarakallahu. adapun rabibnya, waris saja enggak dapat. Iya. Kalau dia mati, bapak tiri lo enggak dapat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dhabitnya na'amarakallahu fikum, antum bisa lihat di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, dhabit terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan menjadi wali, adalah na'amarakallahu fikum, sebagaimana di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, halaman yang ke-143. Ad-dhabit fil wali, al-qarabat wal-hirsu, ala mas'hadil mar'ah. Nih. Yang dhabit untuk menjadi seorang wali adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dan orang yang paling semangat di dalam memberikan kemaslahatan kepada wanita. Dan tidak dilakukan bahwa bapaknya adalah orang yang paling dekat, juga orang yang paling bersemangat dalam memberikan semangat kepada anak perempuan. Jelas ya? Wallah alam besok. Lebih. Apakah yang didulukan anak atau paman, lalu ayah? Ya. Lalu ayah yang terakhir. Nah, warakallahu. Wallahu a'lam. Seperti yang kita sebutkan tadi, nah, warakallahu. Ya, wali itu nah, warakallahu fikum. Dhabitnya yang paling dekat hubungannya dan paling semangat untuk memberikan manfaat kepada wanita. Mal farqu bainan nasab wal wala ya jelas ya barakallahu fikum. Ya. Jelas ya. Kalau wala itu na barakallahu fikum, ya. Sebabnya karena dia na barakallahu bebaskan budak. Asalnya orang tadi namor itu enggak punya hubungan sama sekali sama antum. Ya kan? Ya kalau nasab ya jelas kan, entah bapakmu, entah namarakallahu fikum, entah anakmu, entah namarakallahu fikum paman, itu nasab semua namarakallahu. Tapi kalau wala itu namarakallahu bisa dari orang yang enggak punya hubungan sama sekali pas jadi budak antum, antum bebaskan namarakallahu fikum. Ya. Karena kamu bebaskan itulah akhirnya derajat dia jadi naik, na'amarakallahu yang tadi jadi siapa? Jadi budak, menjadi orang yang merdeka. Ya, karena jasa antum itulah, antum dapat wala, na'amarakallahu. Kan gitu ya? Al-wala luhmatun kaluhmatin nasab, kata Rasulullah SAW. Wala itu adalah luhmat daging, seperti daging nasab. Seperti, bukan nasab berarti kan? Mau seperti, kan gitu. Paham ya? Bukan nasab, jadi beda. Afan naqtafi hadzal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.